wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada sore hari ini kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu pembahasan kitab Salasatul Usul dengan syarah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu telah selesai kita dari pembahasan tentang Al-Qadar, ya, yang merupakan bagian dari arkanul iman, rukun-rukun iman. Sekarang kita akan melanjutkan pada pembahasan yang berikutnya. Qala al-muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala al-martabatu tsalitsah al-ihsan. Tingkatan yang ketiga dari agama ini adalah al-ihsan. Ruknun wahidun wa huwa, dan ihsan itu ada satu rukun, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya, melihat Allah Subhanahu wa taala ketika beribadah. Fa in lam takun tarahu, jika engkau tidak bisa melihatnya, yaitu ketika beribadah tidak bisa engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dia Allah yaraka, melihatmu, senantiasa melihatmu. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil dari al-ihsan ini adalah firman Allah Ta'ala yang pertama dalam surat An-Nahl ayat 124. Allah berfirman, inna allaha ma'alladhina attaqaw walladhina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Walladhina hum muhsinun, dan bersama mereka-mereka yang muhsinun, mereka-mereka yang berbuat ihsan. Muhsinun jamak dari muhsin. Muhsin merupakan isim fa'il dari ahsana, yuhsinu. Ya. Jadi muhsin adalah orang yang berbuat ihsan. Muhsinun bentuk jamak dari muhsin. Maka dalam ayat ini Allah menyatakan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Dan kebersamaan Allah yang disebutkan dalam ayat ini adalah al-ma'iyah al-khasah, kebersamaan yang khusus. Karena ma'iyatullah terbagi menjadi dua, al-ma'iyah al-amah dan al-ma'iyah al-khasah. Dan yang dimaksud dalam ayat ini adalah al-ma'iyah al-khasah. Kemudian wa qauluhu, dan firman Allah yang lain dalam surat Asy-Syu'ara Allah Ta'ala berfirman, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim, dan bertawakallah engkau kepada Al-Aziz, Zat yang Maha Perkasa, Ar-Rahim, Zat yang Maha Penyayang. Alladhi yaraka hina taqum, yang senantiasa melihatmu ketika engkau berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin, dan berbolak-baliknya badanmu, ya, gerakan-gerakan badanmu, fis sajidin, di antara orang-orang yang sedang sujud. Innahu huwas sami'ul alim, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa ta'ala as-sami', Zat yang Maha Mendengar, al-alim, Zat yang Maha Mengetahui. Ini juga merupakan dalil dari al-ihsan. Dalil dari al-ihsan, ya, ia menunjukkan bahwasanya Allah senantiasa mengawasi para hambanya, senantiasa melihat kepada para hamba, mendengar dan mengetahui keadaan mereka. Ketika seorang hamba memahami ayat-ayat ini, maka akan membuahkan, ya, motivasi dari dalam dirinya. Ketika dia beribadah kepada Allah, dia tahu Allah sedang melihatnya. Dia tahu, dia paham bahwasanya Allah sedang mengawasi dirinya, melihat apa yang dia lakukan dan mendengar apa yang dia ucapkan. Sehingga dari sini bisa lahirlah al-ihsan fi ibadatillah. Ihsan, tingkatan ihsan ketika beribadah kepada Allah, yaitu merasa diawasi, ya. Nanti disebutkan ada dua tingkatan ihsan. Ada tingkatan yang lebih tinggi dan ada tingkatan yang di bawahnya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Asy-Syarih. Wa qauluhu, dan juga merupakan dalil dari al-ihsan dalam surat Yunus, Allah berfirman, "Wa ma takunu fi sya'nin," dan tidaklah engkau berada pada suatu kondisi, pada suatu hal. "Wa ma tatlu minhu min Qur'anin," dan tidaklah engkau membaca sesuatu dari Al-Qur'an. "Wala ta'maluna min 'amalin," dan tidaklah engkau beramal suatu amalan pun. "Illa kunna 'alaikum syuhudan," kecuali kami menjadi pengawas bagi kalian. Kami senantiasa melihat kalian, syuhud, ya, yang melihat perbuatan dan amalan kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasi kita, para hambanya, di seluruh kondisi. Fi kulli sya'an, di setiap kondisi kita, dan apa yang kita baca, serta apa yang kita amalkan. Kata Allah, Allah berfirman, "Illa kunna 'alaikum syuhudan," kecuali kami pasti melihat kalian. "Ittufiduna fi ai itta'malunahu ai wa itta'khuduna fi dzalik," yaitu ketika kalian sedang mengerjakan apa yang kalian kerjakan, pasti Allah melihatnya. Baik, kita akan baca syarah dari Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qala rahimahullah, qawluhu al-ihsan, perkataan muallif al-ihsan, al-ihsan diddul isa'ah. Ini makna ihsan secara bahasa. Di dalam lughatul arabiyah, dalam bahasa Arab, al-ihsan adalah diddul isa'ah, lawan kata atau antonim dari al-isa'ah, berbuat jelek. Ya, itu isaah. Jadi ihsan lawannya, yaitu berbuat baik. Itu makna ihsan secara bahasa. Berbuat baik maknanya, lawan dari isaah, berbuat jelek. Wa huwa ayyabdzula al-insanul ma'rufa wa yakuffa al-adza fayabdzul al-ma'ruf li'ibadillahi fi malihi wa jahihi wa ilmihi wa badanihi. Jadi yang dimaksud dengan ihsan adalah seorang manusia atau seorang hamba yabdul, berbuat al-ma'ruf, kebaikan, mencurahkan kebaikan, memberikan kebaikan, wa yakuffal adza, dan menahan diri dari berbuat mengganggu orang lain. Ya, ini makna ihsan, berbuat baik kepada orang lain dan menahan diri dari mengganggu mereka. Fayabdul al-ma'ruf li'ibadillahi, maka dia mencurahkan kebaikan, memberikan kebaikan kepada para hamba-hamba Allah, fimalihi, dengan hartanya, wajahihi, dengan kedudukannya dan jabatannya, wa ilmihi, dan dengan ilmunya, wa badanihi, juga dengan badannya. Jadi berbuat baik kepada orang lain, kepada para hamba-hamba Allah, bisa dengan harta, bisa dengan kedudukan kita, bisa dengan ilmu kita, dan bisa dengan badan kita. Fa'ammal mal, kemudian Asy-Syaikh akan menjelaskan satu persatu bagaimana contoh ihsan kepada para hamba Allah, ya, dengan harta, kemudian dengan jah, dengan kedudukan, kemudian dengan ilmu, dan yang terakhir dengan badan. Jadi kalau kita, ya, biar bisa lebih memahami dengan baik, beliau pertama kali akan menjelaskan tentang al-ihsan li'ibadillah atau al-ihsan lil-makhluk, berbuat baik kepada para makhluk, kepada para hamba-hamba Allah. Karena ihsan terbagi dua, al-ihsan lil-makhluk wal-ihsan li'ibadati al-khaliq, berbuat ihsan kepada para makhluk, kepada para makhluk-makhluk Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang kedua adalah al-ihsan, berbuat ihsan di dalam beribadah kepada Allah. Dan yang pertama kali akan beliau jelaskan adalah tentang bagaimana bentuk-bentuk ihsan lil makhluk au li ibadillah ta'ala, berbuat ihsan, berbuat baik kepada para hamba dan makhluk Allah. Yang pertama, fa'ammal mal, dengan harta, berbuat ihsan, berbuat baik dengan harta kita. Fa'ayyun fiq wa yatasaddaq wa yuzakki wa afdal al-anwa wa afdal anwa'il ihsan bil mal az-zakah. Berbuat ihsan, berbuat baik dengan harta adalah dengan berinfak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berinfak, kemudian dengan bertasadduq, yaitu bersedekah, wa yuzakki, dan dengan mengeluarkan zakat. Itu cara-cara ihsan dengan harta, infak, sedekah, dan zakat. Dan jenis ihsan dengan harta yang paling afdol adalah dengan mengeluarkan harta zakat. Kenapa? Kata beliau, li'anna zakata ahadu arkanil Islam, karena zakat itu termasuk salah satu di antara rukun-rukun Islam. Wa mabanihi al-idham, dan merupakan pondasi di antara pondasi-pondasi agama ini yang agung. Wa la yatimmu islamul mar' illa biha, dan tidak akan sempurna keislaman seorang hamba kecuali dengan zakat, dengan mengeluarkan harta zakat yang merupakan kewajiban. Wahia ahabbun nafaqat ilallahi azza wa jal, dan harta zakat, zakat yang dikeluarkan seorang hamba, termasuk nafkah yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nafkah yang dikeluarkan seorang hamba itu juga bertingkat-tingkat keutamaannya di sisi Allah. Dan yang paling afdal, yang paling Allah cintai adalah harta zakat, karena merupakan kewajiban hamba. Dan ini semakna dengan hadis di mana Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ma yataqarrab al-abdu, ma yataqarrabu 'abdi ilayya bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu ilayhi. Au kama jaa fil hadits. Tidaklah aku mencintai, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan baginya. Ya, jadi amalan wajib itu amalan yang paling Allah cintai. Oleh karena itu Allah wajibkan. Ya, maka amalan-amalan yang wajib itu harus kita dahulukan, harus kita prioritaskan. Ya, jangan sampai keliru, bersemangat mengamalkan amalan-amalan sunnah, tapi justru amalan-amalan yang wajib dia tinggalkan. Ini keliru. Ya, keliru. Karena justru Allah sangat mencintai amalan wajib lebih dari amalan sunnah. Ya. Naam. Wa yalidzalika, dan menyusul hal itu, ya, setelah harta zakat, kemudian yang tingkatannya di bawah itu, nafkah yang di bawah tingkatan harta zakat adalah ma yajib 'alal insan min nafaqatin li zaujatihi, yaitu apa yang wajib untuk dikeluarkan dan ditunaikan seorang hamba dari nafkah untuk istrinya. Nafkah untuk istrinya wajib, ya. Itu tingkatannya di bawah harta zakat sebagaimana yang Syarih sebutkan di sini. Wa ummihi, dan juga nafkah untuk ibunya. Wa abihi, kemudian untuk ayahnya. Wa dzurriyyatihi, dan kemudian untuk anak-anaknya. Wa ikhwanihi, dan untuk saudara-saudaranya. Wa bani ikhwatihi, dan untuk anak-anak saudaranya, yaitu keponakan-keponakannya. Wa akhwatihi, dan juga saudari-saudarinya. Wa a'mamihi, dan paman-paman dari pihak ayahnya. Wa ammatihi, dan para bibi dari pihak ayahnya. Wa khalatihi ila akhiri hadza, dan juga ya saudara-saudara ibunya. Dan seterusnya. Thumma shadaqah 'alal masakin. Jadi sedekah atau infak kepada kerabat dekat itu lebih afdol, ya, daripada bersedekah kepada selain kerabat dekat. Oleh karena itu Asy-Syaikh menyebutkan thumma shadaqah 'alal masakin. Kemudian sedekah kepada kaum miskin. Tingkatannya di bawah. Sedekah atau nafkah kepada keluarga atau kerabat dekat. Jadi kalau kita mendapati, ya, kita ingin berinfak kepada seorang, lihat dulu kepada keluarga kita. Ada tidak yang membutuhkan? Kalau ada yang membutuhkan, maka itu lebih kita dahulukan, ya, daripada orang lain yang bukan kerabat kita. Ya. Berinfak juga butuh ilmu. Di antaranya adalah ilmu tentang hal ini. Mana yang lebih afdol? Mana yang lebih utama? Ya. Bisa jadi tingkatannya wajib. Ya, kita memiliki kerabat yang sangat membutuhkan, yang fakir, butuh pertolongan dari kita. Tapi justru kita menafkahi orang lain yang bukan kerabat kita. Ini bisa kita terjatuh pada ya sesuatu yang mungkar. Bisa jadi hukumnya wajib kita membantu kerabat kita. Ya, tapi ternyata kita malah menafkahi atau bersedekah kepada orang lain. Ya. Jadi di dalam mengeluarkan harta infak atau sedekah, kita lihat kepada kerabat kita, saudara kita, keluarga kita, masih adakah yang membutuhkan, maka kita prioritaskan. Wa ghairihim, dan juga sedekah kepada selain mereka. Mimman hum ahlun lis sedekah, yang mana mereka adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan sedekah. Misalnya siapa? Katullabil ilmi masalan, seperti para penuntut ilmu yang memang menghabiskan waktunya untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Kemudian qala rahimahullahu taala, wa amma badlul ma'ruf fil jah. Tadi Asy-Syaikh berbicara tentang contoh-contoh berbuat ihsan, berbuat baik dengan harta kita. Kemudian beliau melanjutkan, wa amma badlu al-ma'ruf fil jah. Adapun berbuat baik dengan kedudukan kita. Ya, jika seseorang Allah berikan nikmat berupa dia memiliki kedudukan. Ya. Maka kedudukan itu yang dia miliki itu bisa dia gunakan untuk berbuat baik kepada para hamba Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa annannas maratib. Ya, manusia itu memang bertingkat-tingkat kedudukannya. Minhum man lahu jah inda dzawi sultan. Di antara mereka ada yang memiliki kedudukan, posisi, jabatan inda dzawi sultan, di sisi para penguasa. Ya. Dia memiliki jabatan, memiliki kedudukan. Didengar kata-katanya, fayabdul al-insanu jahahu. Maka seorang hamba yang memiliki jah tadi, yang memiliki kedudukan tadi, dia berbuat baik dengan apa yang dia miliki. Dengan apa yang telah Allah karuniakan kepadanya berupa kedudukan. Bisa dia pakai untuk berbuat baik. Misalnya apa? Ya'tihi rajulun fayatlub minhu syafa'ah. Misalnya datang kepadanya seorang yang meminta syafaat. Ya. Ila disultan. Kepada seorang penguasa yang memiliki kedudukan. Yashfa' lahu indahu. Yang bisa memberikan syafaat di sisinya. Ima bidaf'i dararin anhu au bijalbi khairin lahu. Meminta syafaat baik untuk menolak kemudaratan dari dirinya atau meminta syafaat untuk jalbi khair, untuk mendapatkan kebaikan. Ya. Demikian. Maka seorang yang memiliki kedudukan, memiliki jah, bisa berbuat kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain dengan tadi, memberikan syafaat. Nah, tentunya syafaat yang diizinkan di dalam syariat, bukan syafaat yang tergolong at-ta'awun alal ismi wal udwan. Kalau syafaat itu adalah syafaat yang sayyi'ah, yang mengandung unsur at-ta'awun alal ismi wal udwan, maka ini adalah perkara yang dilarang. Ya. Syafaat adalah syafaat, syafaat yang diizinkan adalah syafaat yang merupakan jenis at-ta'awun alal birri wat taqwa. Taib. Kemudian beliau melanjutkan, wa amma bi ilmihi, berbuat baik kepada orang lain dengan ilmunya. Fa ayyabdul ilmahu li ibadillah, yaitu dengan cara dia mengajarkan ilmunya kepada para hamba Allah Subhanahu wa taala, ta'liman fil halaqat wal majalis al 'amah wal khassah. Itu dengan mengajarkan ta'lim, mengajarkan ilmu di halaqah-halaqah ilmu, di majelis-majelis yang umum maupun yang khusus. Ya, perhatikan kata Syekh, ya. Mengajarkan ilmu itu bisa dilakukan di halaqah-halaqah ilmu, ya, kajian, ta'lim di masjid atau di mana. Tapi selain itu juga bisa dilakukan di wal majalis al-amah, majelis yang sifatnya umum. Ya. Tidak harus terjadwal. Mengajarkan ilmu itu harus dijadwal. Oh, kalau enggak dijadwal, enggak bisa mengajarkan ilmu. Enggak. Ya. Mengajarkan ilmu itu bisa dilakukan, ya, baik di majelis yang umum maupun yang khusus. Hatta lau kunta fi majlisi qahwatin. Ya. Bagaimana? Kita perhatikan, beliau memberikan contoh. Ya. Yang di sana mengandung motivasi bagi kita semua untuk bersemangat menyampaikan ilmu. Ta'limun nas, menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu itu hanya, bukan hanya bisa dilakukan oleh para ustaz. Bukan hanya bisa dilakukan oleh para masyayikh. Ya. Tapi setiap individu muslim maupun mukmin, ya, yang memiliki bekal ilmu yang sahih, dengan pemahaman yang sahih, bisa mengajarkan ilmu tersebut, ya, kepada para hamba Allah. Beliau contohkan di sini, hatta lau kunta fi majlisi qahwah. Sampai-sampai jika seandainya engkau dalam sebuah majlis kopi, ya, obrolan kopi, ya, di situ ngobrol biasa, ya, bukan majlis ta'lim, ya, bukan kajian ilmiah, bukan, ya, sekedar ngobrol dengan orang lain, dengan saudara-saudara kita, itu juga bisa menjadi sarana, wadah untuk kita menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu, menyampaikan faidah ilmiah. Fa inna minal khair wal ihsan an tu'allim annas, karena termasuk kebaikan dan ihsan adalah engkau mengajarkan ilmu kepada manusia. Walau kunta fi majlisi 'am, fi majlisin 'am, fa minal khair an tu'allim annas, walaupun engkau sedang berada di majlis yang sifatnya umum, ya, sekedar kumpul-kumpul untuk ngobrol, ya. Naam, juga bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan ilmu. Tapi beliau memberikan catatan yang juga harus kita perhatikan. Walakin ista'mil al-hikmah fi hadzal bab. Tapi tetap pergunakanlah hikmah di dalam permasalahan ini. Maksudnya apa? Kita bersemangat menyampaikan ilmu. Semangat mengajarkan ilmu kepada orang lain, menyampaikan faedah ilmiah kepada orang lain, tapi kita juga harus melihat kondisi. Kita harus, ya, bisa menempatkan diri kita di tempat yang tepat, ya. Naam. Fala tuthqil 'alan nas haitsu kullama jalasta fi majlisin jalasta ta'idhuhum wa tatahaddats ilaihim. Bagaimana contoh, ya? Atau beliau sebutkan, fala tuthqil 'alan nas, janganlah engkau memberatkan manusia, ya, memberatkan manusia karena semangat mengajarkan ilmu, menyampaikan faedah ilmiah, tapi akhirnya memberatkan orang lain. Seperti apa? Haitsu kullama jalasta fi majlisin jalasta ta'idhuhum wa tatahaddats ilaihim. Setiap kali bermajlis dengan orang lain, berkumpul dengan orang lain, ya, engkau menyampaikan nasihat, menasihati mereka, ya. Tatahaddats ilaihim, menyampaikan, ya, na'am, yang tidak sepantasnya untuk disampaikan ketika itu. Waktunya enggak pas untuk, ya, menyampaikan faedah ilmiah ketika itu misalnya. Intinya jangan takalluf, jangan ta'annud, jangan berlebih-lebihan karena semangat, ya. Pokoknya kalau gitu saya setiap majelis harus menyampaikan faedah ilmiah. Enggak, ya. Melihat kondisi. Di mana waktunya tepat untuk menyampaikan, sampaikan. Ya, tapi jangan sampai memberatkan orang lain. Lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yatakhawwaluhum bil mau'idhah. Karena sungguhnya Nabi dahulu alaihi salatu wassalam, ya, juga ketika menyampaikan mau'idhah atau nasihat, beliau juga menentukan waktu-waktu tertentu. Ya. Wala yuksir, dan beliau tidak terlalu memperbanyak. Ya. Naam. Kadang-kadang beliau juga bercanda dengan para sahabatnya dengan candaan yang mubah, ya. Tidak kemudian serius terus dalam setiap kondisi, ya. Tidak demikian, ya. Tadi yang dimaksud Asy-Syaikh, jangan memberatkan manusia. Melihat kondisi, ya, menyampaikan ilmu pada waktu yang tepat itu boleh, tapi jangan sampai memberatkan manusia. Li'annan nufus tas'am wa tamal, karena jiwa-jiwa manusia itu bisa merasakan asam, bosan, wal mal, rasa jenuh. Itu tabiat manusia. Fa idza mallat kallat wa dha'ufat, jika sudah jenuh, ya, maka dia akan merasa lesu, ya, lelah, letih, dan dha'ufat, melemah. Wa rubbama takrah al khair likathrat man yaqumu wa yatakallam, atau juga bahkan bisa malah orang tadi malah membenci kebaikan, ya, karena terlalu banyak yang berbicara, terlalu banyak, ya, yang naam menyampaikan nasihat kepadanya. Jadi intinya la ifrat wala tafrit walakin na'khud bil wasat. Itu kaidahnya memang, ya, dalam Islam kita berjalan di posisi tengah, tidak berlebihan dan juga tidak menggampangkan atau meremehkan, ya. Tidak ifrat, tidak berlebihan, tidak ghulu dan juga tidak menyepelekan, tafrid. Dua-duanya jelek, dua-duanya tidak benar, tidak tepat, ya. yang benar kita mengambil jalan tengah, ya. Kita adakan majelis-majelis ta'lim yang memang para ikhwah di situ memiliki kesempatan dan waktu, ya. Jangan sampai kita memberatkan, ya, terlalu sering mengadakan majelis ta'lim yang ikhwah dan berat untuk bisa menghadirinya. Taib. Kemudian beliau lanjutkan dengan wa ammal ihsan ilan nas bil badan. Kemudian bentuk ihsan berbuat baik kepada manusia dengan badan, dengan tenaga, ya. Kalau tadi sudah dijelaskan dengan harta, kemudian dengan apa? Dengan jah, kedudukan, kemudian dengan ilmu, yang terakhir dengan badan, dengan tenaga. Faqad qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam. Maka telah bersabda an-nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Syaikhan Bukhari dan Muslim, wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fa tahmilhu 'alayha. Ini contoh berbuat baik dengan tenaga kepada orang lain, yaitu engkau, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, yaitu engkau membantu seseorang untuk menaikkannya, menaiki, ya, membantunya menaiki hewan tunggangannya. Sekedar membantu, ya. Membantu orang lain untuk naik ke di atas kendaraannya. Ya, kalau di waktu itu, di zaman itu, di atas hewan tunggangannya. Au tarfa'lahu 'alaiha mata'ah. Atau engkau membantu mengangkatkan untuk orang lain tadi barang-barangnya. Engkau bantu mengangkatnya untuk dibawa di atas hewan tunggangannya. Yang seperti ini, kata beliau, sodakoh. Ini termasuk sodakoh. Membantu orang lain, membantu untuk naik hewan tunggangan, atau membantu menaikkan barang-barang bawaannya, ini termasuk sodakoh. Dan kita kiaskan, ya. Ini hanya contoh, bukan pembatasan, tapi ya contoh saja, ya. Dan bisa kita kiaskan pada perkara-perkara yang lain, ya, yang di dalamnya terkandung sikap tolong menolong kepada sesama, kepada saudara kita. Fahadha rajul tu'inuhu tahmil mata'ahu ma'ah. Maka pria ini, ya, engkau membantunya dan engkau membawakan barang-barang bawaannya bersamanya. Au tadulluhu ala tariqin, atau juga selain apa yang disebutkan dalam hadis ini juga bisa contoh yang lain, misalnya kata Syekh di sini, au tadulluhu ala tariqin, atau engkau menunjukkan jalan untuknya. Ada orang yang tersesat enggak tahu jalan, maka engkau tunjukkan, oh sebelah sana, Pak, ya. Maka yang seperti ini, au ma asybaha dzalik, atau yang semisal itu, fakullu dzalika minal ihsan. Semuanya ini semua termasuk bentuk ihsan. Berbuat ihsan, berbuat baik. Hadza bin nisbah lil ihsan ila ibadillahi ta'ala. Ini, ya, dari sisi pembahasan ihsan berbuat baik kepada para hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya semua perbuatan baik adalah sedekah, karena dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, kullu ma'rufin sedekah. Setiap perkara ma'ruf, setiap perbuatan baik itu adalah sedekah. Dalam hadis yang lain pula Rasulullah bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah engkau meremehkan sekecil apapun perbuatan ma'ruf, perbuatan baik. Kemudian beliau mencontohkan, ya, perbuatan baik yang mungkin remeh, ya, di mata kita remeh, tapi itu bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, walau antalqa akhaka biwajhin talik. Walaupun dengan sekedar engkau bertemu saudaramu, ya, dengan engkau berwajah, ya, ceria, tersenyum, berseri-seri, ya, tidak cemberut, tidak bermuka masam, itu sedekah. Bertemu dengan saudaramu dengan wajah gembira, ikut menggembirakan saudaramu, itu termasuk sedekah, ya. Jadi jangan bermuka masam, jangan cemberut kalau bertemu dengan saudara kita. Kalau kita pengin sedekah yang gampang, dengan, ya, sekedar membuka senyum kita, itu sudah. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di depan wajah saudaramu itu termasuk shadaqah, ya. Nah, maka di sini pula mungkin perlu kita ingatkan terkait dengan firman Allah Ta'ala, wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika engkau diberikan suatu penghormatan, ya, jika engkau diberikan suatu penghormatan, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Bi ahsana minha, dengan penghormatan yang lebih baik, aw rudduha, atau minimalnya yang semisal dengan penghormatan yang diberikan orang lain kepada kita. Ini masyru', disyariatkan. Contohnya salam, ya. Termasuk bentuk penghormatan saudara kita kepada kita adalah salam, mengucapkan salam. Maka ketika kita membalas salam, kita harus perhatikan, jangan sampai kurang dari kadar penghormatan yang diberikan saudara kita kepada kita. Itu ditinjau dari tiga sisi, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ketika kita diberikan penghormatan berupa salam misalnya, yang pertama dari sisi lafadz, ini yang mungkin sudah kita pahami. Misalnya saudara kita mengucapkan assalamualaikum, maka minimal kita membalas waalaikumsalam. Kalau saudara kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, maka minimal kita membalas dengan waalaikumsalam warahmatullahi. Minimalnya itu, tidak boleh kurang dari itu. Iya. Misalnya assalamualaikum warahmatullahi, cuma dibalas waalaikumsalam, kurang, ya, belum mengamalkan ayat tadi yang diperintahkan Allah tadi. Fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Balaslah dengan yang lebih baik atau minimalnya yang sama. Enggak boleh kurang. Iya. Ini dari sisi lafaz. Apalagi kalau mengucapkan salam dengan lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya harus dijawab dengan lengkap. Ya. Naam. Itu dari sisi lafadz. Yang kedua dari sisi intonasi. Bagaimana orang lain tadi menyampaikan salam kepada kita. Misalnya orang lain tadi menyampaikan salam kepada kita dengan suara yang jelas, suara yang bagus, ya, yang terdengar dengan jelas, ya, dengan nada yang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi, misalnya. Kita balasnya, kita kemudian membalas dengan suara yang pelan, gak jelas, yang enggak terdengar dengan oleh saudara kita. Ini belum mengamalkan ayat ini. Saudara kita mengucapkan dengan suara jelas, tegas, assalamualaikum warahmatullahi. Kita jawab, waalaikumsalam warahmatullahi. Kurang. Ya. Kalau bisa yang lebih baik dari sisi apa ini? Intonasi. Ya. Kalau yang pertama tadi dari sisi lafadznya, yang kedua dari sisi intonasi, yang ketiga dari sisi wajah kita, bagaimana raut wajah kita, ini juga disebutkan, diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin, yang masih, ya, mungkin sebagian ikhwah belum memahami, makanya kita sampaikan, ya. Ikhwah, saudara kita menyampaikan salam kepada kita dengan wajah yang ceria, wajah gembira, dengan senyum, ya, tapi kita membalasnya dengan wajah masam, cemberut. Ini tidak sesuai dengan perintah ayat tadi, perintah Allah dalam ayat tersebut. Kalau bisa yang lebih gembira, ya, lebih ceria wajah kita, mengamalkan ayat tadi, fahayyu bi ahsana minha, balaslah penghormatan tadi dengan yang lebih baik, aw rudduha, atau minimal yang sama. Seperti itu, ya. Jadi membalas penghormatan itu dari sisi lafadz, salam ya terutama dari sisi lafadz. Kemudian dari sisi intonasi, bagaimana kita mengucapkannya. Dan yang ketiga dari sisi, ya, bagaimana raut wajah kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Bi'idnillahi ta'ala. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.